dipaksa melepaskan cintamu yang serapuh, dahanan kering usang yang akhirnya kan patah, terhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali sayang, sangka bukan kemati cerita kasih kita, rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan segugus janji-janji, tergamang kau mungkiri. Apakah sebenarnya jadi hingga kau bersikap demikian, sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Segugus janji-janji tergamang.